263. Hadis dari Abu Hurairah, ketika Rasulullah SAW sholat duhur atau sholat asar, belum 4 rakaat, baru 2 rakaat beliau salam. Kemudian ada sahabat Dhul Yadain yang mengingatkan, yang bertanya kepada beliau, ini sholatnya diqasar atau Rasulullah lupa? Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya dan yakin sholatnya kurang 2 rakaat, beliau balik ke tempatnya, ke tempat pengimaman, melanjutkan sholat, kemudian sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi setelah salam. Baik. Jadi hadisnya Abu Hurairah kemarin sudah kita baca, menyisakan faedah, faedah yang bisa diambil dari hadis yang kedua atau hadis 263. Baik. Dari hadis ini faedah yang bisa diambil diantaranya, annal insan idza sallama qabla tamami sholati, annal insan, bahwasanya manusia itu, idza sallama, jika dia salam, qabla tamami sholatihi, sebelum sempurna sholatnya. Innal insan idza sallama qabla tamami sholatihi, naam, summa dzakara, kemudian dia ingat. Dia ingat au dzukira, atau diingatkan, dia ingat sendiri atau diingatkan. Wajib alaihi ayyukammilaha. Wajib alaihi, wajib atasnya, an yukammilaha, untuk dia menyempurnakannya. Untuk dia menyempurnakannya. Baik. Kalau dia sudah berpindah tempat, dia balik ke tempat sholatnya. Kalau dia masih di tempatnya, langsung diingatkan oleh jamaahnya, maka dia melanjutkan sholatnya, kemudian sujud sahwi. Baik. Faedah yang kedua. Ini sebuah kaidah. Idza sallama an-naqsin. Idza sallama an-naqsin. Jika salam dari kekurangan, maksudnya sholatnya kurang sudah salam. Summa dzakara, kemudian dia ingat kalau sholatnya kurang. Au dzukira, atau dia diingatkan. Wa atamma sholatahu, kemudian dia menyempurnakan sholatnya. Idza sallama an-naqsin, jika seorang salam dan masih kurang sholatnya, kemudian dia teringat atau diingatkan dan dia menyempurnakan sholatnya, fa inna sujudas sahwi, maka sujud sahwinya yakunu ba'das salam. Yakunu ba'das salam, sujud sahwinya setelah salam. Nah, jika sholatnya kurang, kemudian dia ingat dan dilanjutkan sholatnya, maka sujud sahwinya, na'am ba'das salam. Sujud sahwinya ba'das salam. Baik. Sudah kita terangkan sujud sahwi itu sebagaimana sujud biasanya, panjangnya sama, bacaan yang dibaca sama. Nah, baik. Kemudian jika seorang lupa, dia sholat salam belum sempurna sholatnya, kemudian dia teringat dan jarak antara dia ingat dengan sholatnya itu lama, maka dia harus mengulangi sholatnya dari awal. Maka dia harus mengulangi sholatnya dari awal. Nah, dia harus mengulangi sholatnya dari awal. Kalau jarak antara ingat dengan sholatnya itu sebentar, maka dia bisa melanjutkan sholatnya kemudian sujud sahwi. Ya. Jika lama baru teringat atau diingatkan, maka dia mengulangi sholatnya. Kalau mengulangi sholatnya tanpa sujud sahwi, ya, mengulangi sholatnya tanpa sujud sahwi, mengulangi dari rakaat yang pertama. Baik. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Naam, ikhwan fi din azni wa a'azzakumullah. Dari hadis ini tadi disebutkan, jika sholatnya kurang, ya, jika sholatnya kurang kemudian salam duluan, baik, maka sujud sahwinya ba'da salam. Sholatnya kurang, mestinya 4 rakaat, 2 rakaat salam atau 3 rakaat salam, maka sujud sahwinya ba'da salam, setelah menambahi rakaatnya. Ya, setelah menambahi rakaatnya, disempurnakan sholatnya 4 rakaat kemudian sujud sahwinya ba'da salam. Baik, baik bagi imam maupun makmum atau munfarid, yang sering kejadian bagi makmum masbuk, ya, dia ketinggalan 1 rakaat masuk di rakaat yang kedua. Ketika imam salam, terkadang makmum itu lupa kalau dia itu masbuk. Dia ikut salam, ya. Dia ikut salam bersama imam, baru ingat, tuh, saya tadi masuknya rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga. Nah, langsung dia sempurnakan sholatnya, lanjutkan sholatnya, baik, kemudian sujud sahwi ba'da salam. Ya. Sujud sahwi ba'da salam. Baik, jadi kasus yang sering terjadi demikian. Ini makmum. Nah, makmum itu ngikuti imam sebenarnya. Jadi makmum itu ketika dia ada kesalahan, dia enggak boleh sujud sahwi. Dia ngikuti imamnya. Nah, tapi dalam kasus ini, karena dia sudah selesai hubungannya dia dengan imam, ya, dia salam padahal kurang 1 rakaat, maka dia nanti menyempurnakan sholatnya dan sujud sahwi ba'da salam. Terkadang sering lupa bagi imam maupun makmum itu, ini sujud sahwinya kapan ini, ya? Setelah atau sebelum salam ini? Ya. Jadi sujud sahwi itu bukan sakarepe, senengnya sebelum salam, ini enaknya ba'da salam juga. Ya. Dilihat momen dan kejadiannya. Salam sebelum waktunya, maka sholat sejawinya ba'da salam. Nah, baik, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Sekarang kita masuk di hadis 264. Ada? Sabar. Dari Imran bin Husain. Wa Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasaha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, mengimami jamaah, shalla bi mengimami jamaah, mengimami sahabat. Fasaha, lalu beliau lupa. Fasajada sajdatain. Kemudian beliau menjalankan sujud sahwi, sajada sajdatain, dua kali sujud. Nah, ini sujud sahwinya ba'da salam, ya. Ini sujud sahwinya ba'da salam. Summa tasahhada, ya. Kemudian tasahud. Summa salama, kemudian salam, ya. Atau mungkin ini juga bisa sujud sahwinya sebelum salam. Beliau sujud sahwi, setelah sujud sahwi beliau tasahud, kemudian salam. Rawi Abu Dawud wa Tirmidzi, dihasankan oleh At-Tirmidzi wal Hakim wa Shahahu. Nah, hadis ini dhaifun syadz. Dhaif hadisnya, syadz itu nyeleneh. Menyelisih hadis yang lain, karena sujud sahwi itu enggak pakai tasahud. Selesai sujud yang kedua langsung salam, enggak pakai baca tasahud, ya. Naam. Sehingga hadisnya dhaif. Tidak bisa diamalkan hadisnya, sujud sahwi tanpa tasahud. Ya, sujud sahwi tanpa tasahud. Baik, mustahil. Mastaiqona. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza syakka ahadukum." Jika salah seorang di antara kalian itu syak, ragu, fi sholatihi, di dalam sholatnya. Jika kita dalam sholat kita ragu, falam yadrikam sholat, tidak tahu ini sudah berapa rakaat sholatnya, kam sholat, sudah berapa sholatnya, athalatan am arba'an, ini sudah, ini rakaat yang ketiga atau ini rakaat yang keempat. Ragu, ini rakaat keberapa ini, ketiga atau keempat ini. Ini biasanya sholat sendirian, ya, atau imam. Ini ketiga atau keempat ini, ya. Naik keempat berarti langsung salam, naik ketiga ya berarti kurang satu. Bagaimana ini? Kalau di dalam sholat kita, kita ragu-ragu, dan ini sering demikian. Dan ini jarang terjadi kalau sholat jamaah. Kalau kita jadi makmum, ya, jadi makmum kan harus melo imami. Nah, ini biasanya kalau sholat sendiri, ini rakaat ketiga atau keempat yang ragu. Kata Rasulullah, "Falyatrahi syakka," buanglah keragu-raguan. Buanglah keragu-raguannya. "Walyabni," bangunlah. Bangun itu bangunlah yakin, yakinkan, ya. Bukan bangun maknanya berdiri. Bangunlah ala mastaiqona, atas apa yang dia yakin. 3 atau 4 ini. Pilih yang paling yakin. Yang paling yakin yang mana ini? Yang paling yakin itu yang pendek, yang sedikit. 3 atau 4 ini? 3. Ya, bukan 4. Karena yang paling minim itu yang paling yakin dia. Jadi diingat, wal yabni ala mastaiqana. Maka bangunlah di atas yang yakin, yang sedikit. 3 atau 4 ini 3. 1 atau 2? 1. 2 atau 3? 2. Dibangun di atas yang sedikit. Ini jika kita tidak bisa menguatkan salah satunya. Ragu itu ada 2. Ragu, ini 3 atau 4 ini sama-sama kuatnya ini. Maka pilih yang paling sedikit. Ini 3 atau 4? Ini saya lebih condong 3 ini. Atau saya lebih perasaan lebih kuat 4 ini. Ya, itu beda. Jadi ada 2 kejadian. Ya, nanti harus dibedakan. Ini kejadiannya kita tidak bisa membedakan. Tidak ada yang sekuat perasaan kita satu atau yang lainnya. 3 atau 4 ini masih samar-samar ini. Maka pilihlah yang paling sedikit. Ya. Wal yabni ala mastaiqana, itu maknanya pilih yang paling sedikit. Summa yasjud sajdatain qabla an yusallima. Kemudian sujudlah 2 sujud sebelum salam. Sujudlah 2 sujud sebelum salam. Ini yang harus diingat-ingat. Di mana sujud sahwinya, sebelum atau setelah? Ini yang tadi sering kita ulang-ulang, ini yang sering lupa kita. Ada kalanya sujud itu sebelum salam, ada kalanya sujud itu setelah salam. Tergantung kejadiannya bagaimana. Tergantung kejadiannya bagaimana. Baik. Ini sekarang sebelum salam. Sujudnya sebelum salam. Kapan itu? Ketika ragu-ragu dan tidak bisa menguatkan salah satunya. Jadi nanti harus dikasih kesimpulan. Mana yang setelah salam, mana yang sebelum salam. Yang sebelum salam ini, yang setelah salam ini. Nah, jadi enggak dipukul rata setelah salam atau sebelum salam. Ya. Baik. Ketika seorang ragu di dalam sholatnya, ini berapa rakaat ini, ya, dia tidak bisa menguatkan salah satunya, pilih yang sedikit. 3 atau 4 ini ya, 3. Ini sudah 2 atau rakaat yang ketiga? 2. Pilih yang sedikit, kemudian sebelum salam sujud sahwi. Sebelum salam sujud sahwi. Wa in kana shalla khamsan, jika dia salatnya 5 rakaat. 3 atau 4 ini. Kaidahnya tadi milih yang sedikit 3, padahal sudah 4 itu. Padahal itu rakaat yang keempat. Berarti kan dia nambahin 1 akhirnya 5. Ya. Akhirnya salat dia 5 rakaat. Nah. 5 rakaat itu kata Rasulullah, safa'na lahu salatah. Safa'na, safa'na itu kami genapkan untuknya salatnya. 5 itu kan ganjil. Kami genapkan salatnya, digenapkan pakai apa ini? Sujud sahwi. Dia sholatnya 5 rakaat, kemudian sujud sahwi. Ini sujud sahwi 2 rakaat. Sujud sahwi 2 kali sujud ini teranggap 1 rakaat, sehingga sholatnya 6 rakaat. Safa'na, kami genepkan untuknya sholatnya. Wa in kana sholata tamaman, jika dia sholat sempurna, ini 3 atau 4 ini ya, ragu-ragu. Pilih yang sedikit 3. Memang betul 3. Ya, memang masih yang rakaat ketiga itu. Salat tamaman, dia betul sempurna salatnya, 4, enggak kelebihan. Kana targhiban li syaitan. Salatnya 4 benar itu targhiman. Targhim itu itu menghinakan setan. Kenapa? Setan itu yang garai, bikin orang ragu. Ini 3 atau 4 ya? Baik. Karena seringnya ketika kita sholat itu pikiran kita tidak ada di masjid, pikiran kita di luar masjid, sehingga tiba-tiba lupa ini sudah berapa rakaat ya. Mending kalau apa jamaah ya, pokoknya melo imamnya berdiri ya berdiri, imamnya tasahud ya tasahud, ini agak aman ya. Tapi nek sholat sendirian itu yang seringnya lupa ya. Makanya para ulama menyebutkan di antara faedah sholat jamaah itu dia tidak lupa ya. Karena meloan tinggal melok, tinggal ngikuti imamnya, aman dari lupa. Baik. Maka ketika seorang ragu ini 3 atau 4 ini ya, pilih yang sedikit ya. Pilih yang sedikit. Kalau ternyata itu sudah 4 rakaat padahal ya, berarti baik, ditambah 1, 5 maka digenapkan dengan sujud sahwinya tadi. Jika memang betul itu baru rakaat yang ketiga, maka sempurna sholatnya dan itu menjadi hinaan bagi setan ya, berarti setan itu gagal. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Nah, ini kasus ketika kita tidak bisa menguatkan salah satunya dari keraguan itu ya. Baik, dari hadis ini bisa kita ambil faedah anna syakka yujibu sujudus sahwi, bahwasanya keraguan-keraguan itu mewajibkan sujud sahwi. Keraguan-keraguan itu mewajibkan sujud sahwi. Nah, yang kedua, anna man hasolalahu syak, bahwasanya barang siapa yang terjadi padanya syak, keraguan-keraguan, fi ada di rokaat, pada jumlah rokaat, fa innahu yabni alal yakin, maka dia dibangun di atas keyakinan. Apa itu? Akal yang paling sedikit ya, rokaatnya. Pilih yang paling sedikit rokaatnya. Baik. Ingat kaidahnya, keraguan-keraguan yang dia tidak bisa merujukkan, menguatkan salah satunya, dipilih yang paling sedikit dan sujud sahwinya sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Nah, baik, istighfar. Riwayatin Abi Riwayatin Bukhari Baik. Wan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Falamma sallama, ketika beliau salam, qila lahu, ada yang mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahadatsa fi sholati syai'un, apakah terjadi sesuatu di dalam sholat? Apakah terjadi sesuatu di dalam sholat? Qala, kata Rasulullah, wa madzaka, apa itu? Qalu, kata para jamaah, shallaita kadza wa kadza. Anda sholat demikian dan demikian. Anda sholatnya demikian dan demikian. Fasanna rijlaih, setelah diingatkan, ini mungkin kejadiannya Rasul sholatnya lebih dari 4 rakaat, kelebihan rakaatnya. Ya. Sahabat gak berani negur. Kenapa? Karena itu zaman turunnya wahyu. Bisa jadi sekarang sholat maghrib itu 4 rakaat. Rasulullah mungkin dapat wahyu baru. Ya, beda dengan sekarang. Nah, pada saat itu mungkin ada syariat baru yang turun. Makanya para sahabat nanya dulu, ya Rasulullah, terjadi sesuatu gak dalam sholat? Apakah ada yang baru? Hadatsa, hadatsa itu sesuatu yang baru. Apakah ada sesuatu yang baru dalam sholat ini? Maka harus tanya, apa itu? Anda sholat demikian-demikian, sholatnya kok kelebihan rakaatnya, ya, gak seperti biasanya. Maka kemudian Rasulullah melipat kedua kaki beliau, wastakbaral kiblah, beliau menghadap ke arah kiblat, fasajada sajdatain, kemudian beliau sujud sahwi, dua kali sujud. Summa salama, kemudian salam. Kemudian salam. Baik. Ini kejadiannya sholat duhur 5 rakaat. Tadi kan 2 rakaat salam. Disempurnakan sebelum baik, kemudian yang ini kelebihan rakaatnya, ya. Ini kelebihan rakaatnya. Baik. Setelah beliau sujud sahwi, summa aqbala alaina biwajhi. Kemudian beliau menghadapkan wajah beliau kepada kami. Faqala, lalu beliau menyatakan, innau law haddatsa fi sholati syai'un, bahwasanya kalau ada sesuatu yang baru dalam sholat itu, anba'tukum bi, aku akan sampaikan kepada kalian, ya. Kalau sholatnya sekarang jadi 5 rakaat, akan aku sampaikan kepada kalian kalau ada perubahan. Walakin innama ana basyarun mithlukum, tetapi aku itu manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansaun, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Ya, ini sifatnya manusia, lupa. Aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Wa idza nasitu, kalau aku lupa, fadzakkiruni, maka ingatkanlah aku. Kalau aku lupa, ingatkanlah aku. Bagi laki-laki bertasbih subhanallah. Kalau imamnya naik ke rakaat kelima, diingatkan subhanallah. Bagi perempuan dengan bertepuk tangan, nah, ingatkan. Dan kalau kita yakin dan kita tahu ini imam naik ke rakaat yang kelima, kemudian kita sudah ingatkan, yakin subhanallah, imamnya lanjut terus ke rakaat 5, makmumnya tidak boleh ngikuti. Ya. Makmumnya harus duduk tasahud. Nah, enggak boleh ngikuti. Kalau dia yakin ini rakaat kelima ini, enggak boleh dia ngikuti imam. Dia harus duduk tasahud. Terus ngapain? Ya nunggu imam salam. Ya. Tasahud sampai imamnya duduk tasahud salam, baru kemudian kita salam. Nah, kalau kita yakin ini rakaat yang kelima, kita sudah ucapkan subhanallah, kemudian imamnya lanjut terus, kita ikut lanjut, ya enggak sah sholat kita. Kita sengaja sholat lima rakaat. Ya. Kita sengaja sholat lima rakaat. Nah, yakin kita ini rakaat yang kelima, ini rakaat tambahan, enggak boleh. Tapi kalau kita enggak yakin, kita juga ragu-ragu. Subhanallah. Oh, imamnya kok lanjut? Ya mungkin saya yang salah ya. Kebiasaan itu memang kita yang kurang pede. Ya. Kadang kita yakin ini rakaat kelima ini. Tapi jamaah kok meneng kabeh. Akhirnya kita mau ngingatkan juga apa? Ikut-ikutan. Pas tak elingno nanti saya yang salah. Akhirnya enggak diingatkan. Akhirnya yo sama-sama ragu. Nah, rakaat yang kelima. Nah. Tapi kalau kita yakin ini rakaat yang sangat-sangat yakin ini rakaat yang kelima, tidak boleh kita ngikuti imam berdiri di rakaat yang kelima. Ya. Duduk nunggu salam dengan imam. Nah, nunggu salam dengan imam. Baik. Maka beliau ingatkan, fa idza nasitu fadzakkiruni, kalau aku lupa ingatkan aku. Kewajiban makmum mengingatkan imamnya. Maka ketika kejadian ini sahabat enggak ingatkan apa? Mungkin juga punya, mungkin ini salat versi baru ini sekarang ini. Wahyu turun, salatnya 5 rakaat. Ya, karena zaman turunnya wahyu. Baik. Terkadang karena kita tidak pede, sering kejadian semacam ini. Ya. Apalagi yang imam itu orang-orang yang memang tinggi keilmuannya. Sehingga kita mau mengingatkan itu, pas aku yang salah ini. Ya. Ragu-ragu. Nah, pernah ada sebuah kejadian. Ya. Ada yang baru pulang dari Yaman. Imami sholat id. Ya. Imami sholat id. Ketika sholat id itu, dia takbirnya cuma satu kali. Enggak ada takbir zaidah. Enggak ada ziyadah takbirnya. Satu kali. Rokat yang pertama dan rokat yang kedua. Hanya takbir satu kali. Nah, jamaah yang mau mengingatkan itu ragu bingung. Ini paling ada ilmu baru ini. Ya. Karena ustaz ini baru pulang dari Yaman. Mungkin pendapat yang kuat itu sholat id takbirnya cuma satu. Nah, selesai sholat ngobrol dinyatakan, duh iya tak. Nah, ternyata ustaz juga lupa. Bukan ilmu baru. Makmumnya yakin ini cuma satu ini ya. Tapi mau mengingatkan, pas ini ilmu baru ya. Oleh-oleh dari Yaman. Sholat itu hanya sekali takbirnya. Ini membuat ragu. Ya. Baik. Dan juga sering kejadiannya itu ketika semua makmum diam, kita yang merasa keliru imamnya ini, kita mau mengingatkan juga ikut ragu. Ya. Tidak pede. Ya. Ini nanti pas tak ingatkan ternyata salah. Aku lah diseneni wong akeh. Menjadi sumber kesalahan jamaah semuanya. Ya, akhirnya wis manut ae, meneng ae. Nah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kemudian di penghujung hadis ini beliau sebutkan. Baik, ini tadi hadis ini menunjukkan kalau sholatnya kelebihan ya, kemudian sujud sahwi. Ini enggak perlu ditanyakan. Sujudnya sebelum salam atau setelah salam? Jelas setelah salam wong selesai sholatnya. Wong kelebihan ya. Boleh saya katakan, wa idza shakka ahdukum fi sholati. Jika salah seorang di antara ragu dalam sholatnya. Jika salah seorang di antara kalian ragu dalam sholat, kembali ini pembahasan masalah syak, masalah ragu. Nah, fal yataharra aswaba, pilihlah yang benar. Ya. Pilihlah yang benar. Fal yutimma alih, lalu sempurnakan atasnya. Summa liyasjud sajdatain, kemudian sujudlah, naam, dua kali sujud. Kemudian sujudlah dua kali sujud. Naam, ini sujudnya ba'da salam. Ini sujudnya ba'da salam. Fal yutimma alaih, fal yutimma alaih itu sempurnakan sampai salat, sampai salam, kemudian sujud sahwi setelah salam. Ini ragu loh. Yang tadi kan juga ragu-ragu. Yang tadi apa? Sebelum atau setelah salam? Hah? Yang tadi? Sebelum atau setelah salam? Yang tadi? Hah? Yang tadi? Yang tadi? Tiga atau empat ini ya? Pilih yang paling sedikit. Tiga. Sesarinya? Sudah atau sebelum? Masa lali? Sebelum salam. Duh, ini kok setelah salam? Apakah boleh milih tak sakar sakarmu? Gelem sebelum salam monggo, setelah salam ya monggo. Nah, ini sama-sama syak ini, sama-sama ragu ini. Tadi yang kita sebutkan, keraguan itu ada dua model. Ya. Ketika ragu yang kita tidak bisa menguatkan salah satu tiga atau empat ini, bingung pada kuat ini, pilih yang sedikit. Sesahwinya sebelum salam. Nah. Ragu tiga atau empat ini ya, tapi saya lebih condong kuat empat ini. Saya lebih condong tiga ini, berarti ketika di dalam keraguan masih ada yang dia rojihkan, ya. Masih ada yang dia kuatkan salah satunya, sujud sahwinya ba'da salam, setelah salam. Nah. Ini sama-sama ragunya kok idahnya, kejadiannya sama-sama ragu. Yang satunya blas tidak bisa menguatkan salah satunya, pilih yang sedikit sebelum salam sujud sahwi. Yang ini ragu tapi agak menguatkan salah satunya. Ya, ini tadi tiga atau empat ini. Tapi saya cenderungnya empat ini. Saya cenderungnya tiga ini. Dia bisa menguatkan salah satunya sujud sahwinya setelah salam. Ya, sujud sahwinya setelah salam. Muttafaqun alaih. Dikuatkan di riwayat berikutnya, wa fi riwayatin lil Bukhari fal yutimma summa yusallim summa yasjud. Riwayat yang tadi kan belum jelas, ini sujud sahwi setelah atau sebelum salam, diterangkan, dikuatkan di riwayatnya Bukhari, fal yutimma, sempurnakan sholatnya, summa yusallim, kemudian salam, baru kemudian sujud. Ya, baru sujud. Nah, jadi ada dua model keragu-raguan dalam sholat dan tempat sujud sahwinya berbeda. Ya, tempat sujud sahwinya berbeda. Nanti harus bisa dikasih ringkasan, kesimpulan. Ya. Kapan waktu sujud sahwi sebelum salam dan kapan waktu sujud sahwi setelah salam? Nah, sebelum itu ini kalau ini, kalau ini, kalau ini. Setelah salam kalau demikian, demikian kemudian kejadiannya. Nah, jadi tidak asal sakarepe pokoknya sujud sahwi. Ya, sebelum salam atau setelah salam. Memang di situ ada perbedaan pendapat para ulama. Sujud sahwi itu letaknya di mana? Sebelum atau setelah salam? Ada satu pendapat yang menyatakan sujud sahwi itu sebelum salam. Semua kejadian sebelum salam. Kecuali kalau dia lupa sujud sahwi. Ya. Lupa sujud sahwi. Sudah salam loh iya. Tadi kan sholatnya ragu. Tadi kan sholatnya kurang. Tadi kan sholatnya lebih. Ingatnya baru setelah salam, ya sujud sahwi setelah salam. Hukum aslinya sebelum salam. Ada yang berpendapat demikian. Ya, nek pakai pendapat ini wis enak, pokoknya sebelum salam sujud sahwi. Nek lali sujud sahwi, pada salam baru sujud. Nah, tapi pendapat yang rajih itu setiap kejadian itu ada masing-masing momen sujudnya kapan, sebelum atau setelah. ya, tergantung dengan kejadian apa yang terjadi dalam sholat. Apakah itu lupa tasahud awal, ya, atau sebelum sempurna sholat yang sudah salam, nah, atau kemudian kelebihan dalam sholatnya, atau ragu-ragu, dan ragu-ragu ini ada dua, berarti ada lima. Hanya ada lima kejadian, ya, dalam riwayat ini. Hanya ada lima kejadian. Baik. Nah. Di situ, ya, di hadis yang pertama yang tadi sering disinggung, hadisnya Abdullah bin Bukhainah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa tidak tasawuf awal. Beliau sudah sahwi sebelum salam. Lupa tidak tasahud awal, sujud sahwi sebelum salam. Lupa tidak tasahud awal, ya, sujud sahwi sebelum salam. Kemudian hadis yang kedua, salam sebelum waktunya. Baru dua rakaat salam, baru tiga rakaat salam. Nah, sujud sahwinya ba'da salam. Sujud sahwinya ba'da salam. Jika salam sebelum waktunya, ya. Jika salam sebelum waktunya, dia sempurnakan sholatnya, kemudian sujud sahwi setelah salam. Nah, kejadian yang ketiga, syak, ragu. Nah, ragu-ragu yang dia tidak bisa merojihkan salah satunya, pilih yang sedikit. Kemudian sujud sahwi sebelum salam. Keragu-raguan yang tidak bisa merojihkan, maka sebelum salam. Nah, kemudian kejadian yang keempat, kelebihan rakaat, ya, jelas setelah salam. Dan yang terakhir, yang kelima, ragu-ragu tetapi masih bisa menguatkan salah satunya, ya. Ragu-ragu tapi masih bisa menguatkan salah satunya. Nah, maka sujud sahwinya ba'da salam. Baik. Hanya itu, ya. Hanya itu lima, ya. Tapi seringnya kita lupa. Nah, kapan waktunya untuk sujud sahwi, ya. Baik. Wali Muslim anan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sajada sajdatai sahwi ba'da salam wal kalam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi dua kali setelah salam wal kalam. Setelah salam dan setelah berbicara. Nah, tadi kan terjadi pembicaraan setelah salam dari sholatnya. Baik, ada sebagian ulama yang menyatakan kalau setelah salam kita sudah berbicara, maka harus ngulangi sholatnya. Harus ngulangi sholatnya. Tidak bisa kemudian dilanjutkan yang kurang, sujud sahwi tidak cukup. Harus diulangi dari awal karena terputus dengan pembicaraan. Baik. Ini terbantah dengan hadisnya Dzul Yadain. Di situ kan Rasul bercakap-cakap. Setelah salam beliau cakap-cakap, Bahkan tanya ke sahabat, apakah betul tul yadin ini? Betul ya Rasulullah. Baru beliau balik ke tempat sholatnya, melanjutkan sholatnya kemudian sujud sahwi. Ya. Ini menunjukkan meskipun sudah bicara, ya, setelah salam bicara baru diingatkan sholatnya kurang, tetap dia hanya nambahi, bukan ngulangi dari awal, nambahi. Sebagian para ulama ada yang merinci. Kalau pembicaraan itu terkait dengan sholat, terkait dengan sholat, maka bisa dilanjutkan sholatnya. Tapi kalau pembicaraan gak ada kaitannya dengan sholat, harus ngulangi dari awal. Misalnya imam salam, rokat yang kedua salam, dia tinggalkan tempatnya, dia duduk di dekat pintu misalnya. Terus ada jamaah yang berdiri, sang imam ini ngomong, mau kemana? Gimana kabar orang tuamu, anakmu bagaimana? Ini gak ada kaitannya dengan sholat yang dia bicarakan. Sebagian ulama menyatakan kalau pembicaraan itu tidak ada kaitan dengan sholat, harus ulangi dari awal sholatnya, karena sholatnya terputus dengan pembicaraan. Tapi kalau pembicaraannya itu masih ada kaitannya dengan sholat, contohnya kasus tadi tul yadin, ya Rasulullah, nam, Anda lupa atau sholatnya dikosor, ini terkait dengan sholat pembicaraannya, maka hanya melanjutkan tanpa diulangi dari awal. Ya, ada yang merinci demikian. Tapi pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, pembicaraan meskipun tidak terkait dengan sholat, ya, selama waktunya itu masih dekat dengan salam kita tadi, maka dilanjutkan, tidak diulangi dari awal. Ya. Kecuali sudah ngobrol lama satu jam baru ada yang ingatkan, mengulangi dari awal. Baik. Ini ikhwan fiddina azani wa azamu. Wali Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i min hadis Abdullah bin Ja'far marfu'an, man sakka fi sholatih, barang siapa yang ragu di dalam sholatnya, wal yasjud sajdatain ba'da ma yusallim, hendaknya dia sujud dua kali sujud setelah salam. Wa shahahu Ibnu Huzaimah, hadisnya dhaif. Man sakka fi sholatih, barang siapa yang ragu dalam sholatnya, hendaknya dia sujud sahwi setelah salam. Ini tadi ada rinciannya, ya. Model ragunya itu bagaimana, ada rinciannya. Ada yang sebelum salam dan ada yang setelah salam. Baik. Fani bidina azani wa azakumullah. Naam. Hadis setelahnya nanti akan bicara bagaimana kalau seorang lupa tasahud. Nah, tasahud awal dia berdiri ke rokaat yang ketiga, sebelum sempurna berdirinya kemudian diingatkan atau ingat, ini harusnya harusnya duduk tasahud. Bagaimana yang harus dia perbuat akan disebutkan di hadis berikutnya insyaallah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.